bisa goyang dulu Garbet. Hidup Garbet. All artis Tebos Dok Super Dangdow. Sesatnya di dada, oh yeah, membuat kita jadi gegana, gelisah galau merana. Dengan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang tepos nama. Happy bareng ya.